kapan kembali, kapan kau kembali. Rindunya hati pedih sekali, serasa mati, serasa mati. Bagaimana ini, bagaimana ini. Sudah berjanji, tiada ditepati. Perasaanku gelap dan buntu, jiwa membeku bagaikan depan berdua. Semula aku sangka